إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Du'il Kitabi was-Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan Kitabul Jihad. Sebelumnya telah kita sebutkan syarat-syarat jihad. Masuk pada masalah yang ketiga, al-mas'alatu as-salisatu musqitatul jihad. Pembahasan yang ketiga tentang perkara-perkara yang menggugurkan jihad. Hunaka a'dharun taskutu an sahibiha al-jihadu idza kana fardhu 'ainin aw fardhu kifayatin. Di sana ada udzur-udzur yang mengugurkan jihad kepada pelakunya apabila jihad tersebut fardhu 'ain atau fardhu kifayah. Ada udzur-udzur yang menggugurkan kewajiban jihad. Telah kita jelaskan bahwasanya asal hukum jihad adalah fardu kifayah. Akan tetapi pada keadaan-keadaan tertentu hukumnya menjadi fardu ain. Ada yang masih ingat? Pada keadaan apa saja jihad hukumnya fardu ain? Nah, keadaan yang pertama apabila musuh menyerang negeri kaum muslimin, mereka mengepung negeri kaum muslimin, ya, maka ketika itu fardu ain bagi setiap muslimin untuk membela dirinya. Ya. Bahkan sebagian ulama menyatakan kalau seandainya musuh-musuh tersebut sampai masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, di sana ada kaum perempuan dari wanita-wanita muslimah, maka mereka pun hendaknya membela diri. Ya. Berperang, berjihad dalam kondisi seperti itu. Ya, ketika musuh menyerang kaum muslimin, mengepung mereka, bahkan sampai masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Bagi para perempuan pun dalam kondisi seperti itu, maka hendaklah membela diri mereka. Nah, yang kedua. Nah, ketika sudah berhadapan dengan pasukan orang-orang kafir, ya, maka ketika itu fardu ain bagi yang hadir dalam peperangan tersebut untuk berjihad. Tidak boleh dia mundur, berpaling ke belakang. Nah, kecuali untuk mengatur siasat, strategi, atau bergabung dengan pasukan yang lain. Adapun lari dari medan jihad dalam keadaan sudah berhadapan dengan musuh-musuh, ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Nah, yang ketiga. Halo, Pak Was. Nah, Hasan, ketika penguasa dia menentukan nama-nama ya, pasukan untuk berperang. Si Fulan berjihad. Maka yang disebutkan nama-nama tersebut wajib ain baginya untuk berjihad. Wa idza istunfirtum fanfiru. Apabila kalian diminta untuk berperang, maka pergilah, berangkatlah, berjihadlah. Nah, yang keempat, ada. Nah, ketika seorang dibutuhkan dalam peperangan, ya, misal dia ahli dalam persenjataan, nah, tidak ada yang bisa menguasai senjata ini kecuali dia, maka fardu ain baginya untuk berjihad. Nah, walaupun asal hukumnya fardu kifayah, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu hukumnya menjadi fardu ain. Dan jihad yang fardu ain atau fardu kifayah ini bisa gugur hukumnya ketika ada udzur-udzur. Ya. Yang pertama dan yang kedua, al-junun was-siba. Gila dan anak-anak. Liqouli sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an salasatin. Diangkat pena dari tiga orang. Anil majnuni hatta yufiq. Dari orang yang gila sampai dia sadar. Wa anin na'imi hatta yastayqid. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalima. Dan dari anak kecil sampai dia balig. Ya. Sehingga anak kecil ataupun gila ini merupakan udzur-udzur yang menggugurkan jihad. Nah. Ya. Anak kecil. Nah. Baik jihad yang sifatnya fardu ain atau fardu kifayah gugur bagi anak kecil, begitu juga bagi orang yang junun, yang gila. Yang ketiga, al-unuzah. Nah, perempuan. Fala yajibul jihadu al-unuzah. Tidak wajib jihad bagi perempuan. Waqad sabaqa dhikruhu, dan telah berlalu penjelasannya. Nah, perempuan tidak wajib berjihad. Ya, akan tapi disebutkan tadi, dalam suatu kondisi, sebagian ulama menyatakan wajib dia berjihad. Ya. Dalam kondisi yang kita sebutkan tadi, ketika musuh-musuh menyerang, kemudian mengepung kaum muslimin, bahkan sampai masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Maka bagi kaum muslimat, nah, yang berada di rumah-rumah mereka, hendaklah membela diri. Ya. Barakallahu fikum. Adapun pada keadaan-keadaan yang lain, ya, perempuan tidak wajib untuk melaksanakan jihad. Nah, ya. Adapun yang dilakukan oleh sebagian para sahabiah, nah, ada yang ikut dalam perang Hunain, ya, ataupun dalam perang-perang yang lain, nah, sifatnya tatawuan, bukan suatu kewajiban. Hanya sekedar membantu. Ya. Menyiapkan persediaan air bagi para mujahidin. Nah, mengobati luka para mujahidin. Ya. Tapi sifatnya bukan suatu kewajiban. Baik. Yang keempat, arweku. Statusnya sebagai budak. Ini pun sebagai faktor yang menggugurkan wajibnya jihad. Lima rawa Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lil abdil mamluki salih ajrani." Bagi budak yang saleh mendapatkan dua pahala. Ya. Ini keutamaan budak. Nah, Nabi SAW memberikan penghibur bagi para budak. Bagi budak yang soleh mendapatkan dua pahala. Walladhi nafsi biyadihi laula jihadu fi sabilillah wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya bukan karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, haji dan berbuat baik kepada ibuku, niscaya aku ingin meninggal dalam keadaan sebagai budak. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah. Kan tapi, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini mudraj. Bukan dari ucapan Nabi SAW. Akan tapi, ini adalah ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yeah. Ucapan Abu Hurairah. Yeah. Kalau seandainya, nah, bukan karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, haji dan juga berbuat baik kepada ibuku, aku ingin meninggal dalam keadaan aku sebagai budak. Di sini menunjukkan bahwa jihad fisabilillah, yeah, tidak wajib bagi seorang budak. Kenapa? Dikarenakan dia memiliki kewajiban yang lain, yaitu melayani tuannya. Nah, yang kelima dan keenam, ad-da'ful badani wal 'azzul mali. Lemah fisiknya dan ketidakmampuan dalam masalah harta. Ya, fisiknya lemah. Nah, sakit-sakitan. Ya. Dan juga tidak memiliki bekal untuk berjihad. Nah, wal maradu dan sakit. Wa adamu salamati ba'dil a'dha kal 'ama wal 'araj asy-syadid. Dan tidak selamatnya sebagian anggota tubuhnya. Ya. Kal 'ama, seperti buta, wal 'araj asy-syadid, pincang yang sangat. Yeah. Yang dia tidak bisa untuk berjihad, maka ini pun sebagai uzur, gugurnya kewajiban jihad bagi orang yang lemah fisiknya, memiliki penyakit yang sifatnya menaun misalkan. Nah, dan juga tidak mampu dari sisi harta, tidak memiliki perbekalan, tidak memiliki senjata atau kendaraan yang biasa, yang bisa dia tunggangi untuk berjihad. Nah, yeah, mereka uzur untuk melakukan jihad. Waqad sabaqa dzikruha, dan telah berlalu penyebutannya. Yang ketujuh, adamu idnil abawaini aw ahadihima. Tidak ada izin kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya. Idza kana jihadu tatawuan. Apabila jihadnya jihad yang sifatnya tatawu, yang sunnah. Nah, ya. Lagi dijelaskan jihad, hukum asalnya fardu kifayah. Nah, ya. Ketika ada yang melakukan sebagian yang dianggap cukup, maka gugur bagi yang lainnya. Dan bagi yang lainnya ini, kalau seandainya mereka melaksanakan jihad, hukumnya menjadi apa? Sunnah, tatawu'an. Nah, ya, jihad yang sifatnya tatawu', yang sifatnya sunnah, mesti ada izin kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya. Ya. Li hadis Ibn Amr radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibn Amr radiyallahu anhuma, qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'danahu fil jihad. Seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Faqala ahayyun walidak? Rasulullah mengatakan, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Dia mengatakan iya. Wa qala fa fihima fajahid. Maka Rasul mengatakan, maka hendaklah kalian berjihad pada keduanya. Ya, berjihad untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berjihad untuk membantu, menolong kedua orang tua. Nah, fabirul walidain fardu ain. Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya fardu ain. Ya. Wal jihad fardu kifayah fi hadhil halah. Sedangkan jihad fardu kifayah pada keadaan ini, pada kondisi ini. Fayuqaddimu fardu ain. Maka hendaklah dia mendahulukan fardu ain. Ya. Jadi pada jihad-jihad yang sifatnya fardu kifayah atau jihad-jihad yang sifatnya sunnah. Nah, ketika orang tua tidak mengizinkan, ini sebagai faktor atau uzur yang menggugurkan kewajiban jihad. Yeah. Dan sini menunjukkan tentang berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat besar. Nah, yeah. Dalam hadis yang lain, ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berjihad atau hijrah. Ya. Nah, dalam keadaan dia meninggalkan kedua orang tuanya menangis. Nah. Maka Nabi mengatakan fa adhikhuma kama abkaitahuma. Ya, pulanglah engkau kepada kedua orang tuamu. Buatlah kedua orang tuamu tersenyum, tertawa, sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Nah, ya. Dalam masalah ini pun, dalam masalah jihad, nah, ya. Ini sangat penting, izin kedua orang tua. Nah, disebutkan hadis tadi ketika seorang minta izin untuk jihad kepada Nabi SAW, Rasulullah balik bertanya, Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nah, ketika dia mengatakan iya, Rasul mengatakan fafihima bajahid. Ya. Maka berjihadlah untuk keduanya. Berjihad untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan tentang pentingnya izin kedua orang tua. Ya. Sehingga jihad yang sifatnya sunnah atau jihad yang sifatnya fardu kifayah, ini mesti ada izin. Ya, orang tua. Kenapa dikatakan berbakti kepada kedua orang tua hukumnya fardu ain. Sementara jihad hukumnya fardu kifayah. Ya. Mendahulukan fardu ain lebih utama. Nah, dan fardu ain hendak didahulukan. Baik. Fa idza ta'ayyana jihad falaysa lahum man'uhu wala idna lahum. Dan apabila jihadnya fardu ain, maka tidak boleh bagi kedua orang tua untuk melarangnya. Ya. Kalau jihadnya fardu ain, telah kita jelaskan tadi pada kondisi-kondisi tertentu, jihad hukumnya fardu ain. Maka bagi orang tua tidak boleh untuk melarangnya. Wala idna lahuma, dan juga tidak disyaratkan izin kedua orang tuanya. Dalam artian kalau jihadnya fardu ain, orang tua mengizinkan ataupun tidak, tetap dia berangkat berjihad. Ya, dikatakan fardu ain. Nah, ya. Tapi kalau yang sifatnya di fardu kifayah atau sunnah, sangat dibutuhkan izin kedua orang tua. Tapi kalau yang sifatnya fardu ain, orang tua mengizinkan ataupun tidak, tetap dia berangkat berjihad. Nah, yang ke-8, ad-dain. Alladhi la yajidu lahu wafa'an idza lam ya'dan sahibuhu. Hutang yang dia tidak mendapatkan sesuatu untuk melunasinya apabila yang memberikan hutang tidak mengizinkannya. Dia memiliki banyak hutang. Nah, dan tidak bisa melunasi. Ya. Sementara orang yang berpiutang tidak mengizinkan dia untuk berjihad. Ini pun sebagai faktor yang mengugurkan jihad. Wa kana jihadu tatawwu'an, dan jihadnya jihad yang sifatnya tatawwu'. Bukan yang fardu ain. Nah, liqouli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in ila dain. Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Berjihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan segala sesuatu. Ya, menghapuskan dosa-dosa ila dain, kecuali hutang. Ya, sehingga kalau orang yang berpiutang tidak mengizinkan, ya, bagi orang yang berhutang untuk berjihad yang sifatnya bukan fardu ain, nah, ya, maka ini sebagai faktor yang mengukurkan jihad. Nah, dan juga di sini menunjukkan tentang bahayanya bermudah-mudah dalam berhutang. Nah, jangan kita bermudah-mudah dalam berhutang. Walaupun boleh-boleh saja, ya, berhutang, berpiutang, ya, kita berhutang, kemudian kita meminjamkan uang kepada orang lain dan mereka membantu, menolongnya. Boleh-boleh saja. Ya, tapi kita jangan sampai bermudah-mudah untuk berhutang. Apalagi pada perkara-perkara kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya bukan kebutuhan pokok. Ya, hanya sebagai penyempurna-penyempurna kebutuhan kita saja. Ya, berhutang untuk membeli misalkan mobil yang mewah, berhutang untuk membangun rumah yang megah, dan lain sebagainya, yang sifatnya bukan kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, dihindari. Ya. Dalam kebutuhan-kebutuhan pokok saja kita jangan bermudah-mudah, apalagi dalam kebutuhan-kebutuhan yang bukan kebutuhan pokok. Nah, jangan bermudah-mudah dalam berhutang, kecuali kalau kita sangat membutuhkan sekali. Ya, tidak mengapa berhutang. Nah, faida ta'ayyana jihad fala idna li gharimihi. Dan apabila jihadnya fardu ain, maka tidak disyaratkan izin kepada orang yang memberikan hutang kepadanya. Nah, disyaratkan izin kalau jihadnya fardu ain. Ya, tapi kalau jihadnya fardu kifayah atau yang sifatnya tawuan, sunnah, nah, maka mesti izin dari orang yang memberikan hutang kepadanya. Nah, yang ke-9, al-alim alladhi la yujadu ghairuhu fil balad. Orang yang alim, yang berilmu, yang tidak didapatkan selainnya di negeri tersebut. Nah, ya, seorang alim yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak ada yang lainnya. Ya. Li'annahu law qutila laftaqara an-nasu ilayhi. Dikarenakan kalau seandainya yang alim tadi terbunuh, niscaya manusia akan membutuhkan orang yang berilmu tadi. Illa yumkin li ahadin ay yahilla mahallahu, di mana tidak ada, ya, dan tidak mungkin bagi seseorang untuk menggantikan posisinya. Tidak sembarangan menggantikan kedudukan seorang alim. Ya. Nah, فَإِذَا كَانَ لَا يُوْجَدُ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ يَسْكُتُ عَنْهُ الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ. Maka apabila tidak didapatkan orang yang lebih faqih darinya, tidak ada orang yang lebih berilmu darinya di negeri tersebut, maka gugur darinya keluar untuk berjihad. نَظَرًا لِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ, memperhatikan kebutuhan kaum muslimin kepadanya. Ya. Ini diantara uzur-uzur yang dengannya gugur kewajiban jihad. Ya. Disebutkan di sini ada 9 uzur. Nah, yang menggugurkan kewajiban jihad. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Selesai pembahasan ini, nanti kita masuk pada bab yang kedua, fil usra wal ghanaim, tentang tawanan dan harta ghanimah. Nah, ada pertanyaan. Wanita boleh ikut berperang? Jika tidak boleh, bagaimana dengan kisah Sofiyah bintu Abdul Muthalib dan Nusaybah bintu Ka'ab, Ummu Umarah radhiyallahu anhuma yang banyak dikisahkan pernah ikut peperangan? Jazakumullah khair. Nah, kita sebutkan tadi, ya, tidak wajib bagi perempuan untuk berperang. Nah, tidak wajib. Tapi kalau seandainya mereka ikut dalam peperangan dalam rangka membantu kaum muslimin, nah, ya, menyiapkan tadi misalkan kebutuhan makan, minum, baik para mujahidin, atau merawat luka-luka bagi para mujahidin, ini dibolehkan. Dengan syarat aman dari fitnah. Ya. Dengan syarat aman dari fitnah. Nah. Ya. Sebutkan oleh seorang sahabiyah, Rabi' bintu Mu'awid. Ya. Beliau mengatakan, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam nasqi wa nudawi al-jarha wa naruddu al-qatla ila al-madinah. Kami, kata Rabi' bintu Mu'awid, para wanita dahulu ikut berjihad bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami memberi minum dan mengobati orang yang terluka dan mengurusi jenazah agar dipulangkan ke Madinah. Nah, ya. Begitu juga Ummu Sulaim, beliau ikut dalam beberapa peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan sampai sebutkan Ummu Sulaim membawa sebilah pisau. Nah, ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk apa pisau tersebut? Beliau mengatakan, kalau ada musuh yang mendekat, nah, akan aku tusukkan pisau ini kepadanya. Rasulullah tertawa. Nah, ya. Tapi sekali lagi, ini bukan wajib. Nah, tapi kalau seandainya mereka tadi ikut dalam rangka ya, membantu kaum muslimin, ya, nah, mengobati yang luka-lukanya atau yang apa, menyiapkan makan minuman, maka tidak mengapa. Tapi bukan suatu kewajiban. Nah, dalam perang Khandaq saja, yang mana kaum muslimin ya, dikepung oleh orang-orang kafir. Ya. Nah, persekutu antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang musyrik. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan atau menempatkan para perempuan di rumah-rumah dan di benteng-benteng. Tidak memerintahkan mereka untuk keluar berjihad bersama para lelaki. Nah, dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk berjihad. Istadantu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil jihad faqala jihadukunna al-hajj. Ya, aku minta izin kepada Nabi SAW untuk berjihad. Rasulullah SAW berkata, jihad kalian, wahai kaum wanita, adalah haji. Nah, sekali-sekali ini menunjukkan bahwasanya tidak ada kewajiban jihad bagi perempuan. Ya, tapi kalau seandainya mereka ikut dalam rangka tadi, ya, membantu menyiapkan makanan minuman bagi para mujahidin, atau mengobati luka-luka para mujahidin, ini diperbolehkan dengan syarat aman dari fitnah. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang menyatakan ini berlaku bagi wanita-wanita yang sudah tua. Nah, ada pun wanita-wanita yang masih muda, apalagi cantik, ini bisa menimbulkan fitnah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Di dalam hukum tadi, perempuan ikut berjihad. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.